Maka melihat ilmu ini sangat luas dan pentingnya kita mendahulukan yang terpenting kemudian yang penting setelahnya, ini memberikan pelajaran dan makna yang sangat berharga akan wajibnya kita menyibukkan diri dengan ilmu. Ya. Umur saya semuanya dihabiskan mempelajari ilmu, belum tentu kita bisa mendapatkan seluruh dari ilmu itu. Apalagi kalau dia punya kegiatan lain selain daripada ilmu. Ya. Kalau kegiatannya sebagai manusia yang dia kerjakan, ada kewajiban di dunia mencari nafkah dan seterusnya, itu wajar saja. Ya. Tapi kalau kegiatannya hal yang tidak bermanfaat, ya, hanya qila wa qal, dikatakan begini dan begitu, atau kegiatannya adalah hal yang mengajak kepada dosa dan permusuhan, maka ini akan membuat seorang itu semakin jauh dari ilmu, terhambat dari menuntut ilmu. Terhambat dari menuntut ilmu. Ya, karena itu dari dasar utama yang harus diketahui di sini, bahwa amalan yang paling dibenci oleh syaitan itu adalah menuntut ilmu. Ya. Karena itu syaitan berusaha menjauhkan manusia itu dari segala sebab yang mendekatkannya kepada ilmu. Ya. Ini jalan syaitan. Dia berusaha menjauhkan manusia dari ilmu agama. Iya. Dan nampak perbuatan syaitan bagaimana dia palingkan manusia dari tauhidnya. Syaitan menghalangi jalannya para nabi dan para rasul. Ya. Syaitan memalingkan apa? Orang-orang yang salih. Ya. Dan selainnya dari perbuatan syaitan yang menunjukkan makna peperangan terhadap ilmu. Iya. Maka siapa yang memberikan perhatian lebih terhadap ilmu agama ini, maka ini salah satu cara yang paling utama di dalam menjauhkan dirinya dari makar syaitan. Iya. Kata beliau rahimahullah wa qawlihi ta'ala. Di sini dalam keutamaan ilmu, Imam Al-Bukhari hanya menyebut dua ayat. Beliau tidak sebutkan hadis. Hanya ayat. Dan Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, ada beberapa bab yang beliau tidak menyebutkan di dalamnya hadis. Hanya disebut bab saja, tidak ada hadis di dalamnya. Kadang yang ada cuma ayat, atau kadang yang ada cuma ucapan dari sebagian as-salaf. Ya. Dan ini dalam menafsirkan perbuatan Imam Al-Bukhari ini, dalam menjelaskan perbuatan Imam Al-Bukhari ini, para ulama ada yang mengatakan bahwa Imam Al-Bukhari menulis bab mengosongkannya supaya nanti beliau tambahkan di masa yang akan datang. Dari yang berkata bahwa beliau sengaja melakukan hal itu. Sebab beliau anggap dengan penyebutan judul bab, sebutkan ayat, itu sudah mewakili. Tidak perlu disebut lagi hadis. Dan kalau dia babnya terkait dengan bab sebelumnya, maka ini wajar. Mungkin Imam Al-Bukhari ingin memberikan pendalilan lain dari hadis. Iya. Atau istimbat lain dari hadis. Memetikan hukum lain dari hadis. Yang ada yang menyebutkan selain daripada itu. Yang jelas yang kita baca di sini bahwa Imam Al-Bukhari menyebutkan dua ayat tentang keutamaan ilmu. Iya. Dua ayat ini yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat di surah Al-Mujadilah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian. Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian. Walladzina utul ilm. Dan orang-orang yang berilmu. Ya. Orang yang beriman itu banyak. Maksudnya cabang keimanan luas. Cabang keimanan. Sebab iman, kata Nabi SAW, bid'un wa sab'una syu'bah. 73 sampai 79 cabang. Dan salah satu cabang dari cabang keimanan adalah ilmu agama. Jelas ya? Ya. Setelah disebutkan orang yang beriman, maka dikeluarkan darinya salah satu dari orang yang beriman ini, yaitu orang yang diberi ilmu. Dikhususkan penyebutannya, yang lainnya tidak disebut. Maka ini keutamaan untuk orang yang berilmu. Allah mengangkat derajat orang yang beriman di antara kalian. Dan Allah mengangkat derajat orang yang berilmu. Ya. Kalimat mengangkat itu, sekira dimaklumi, makna peninggihan derajat, tambahan keutamaan, yaitu makna mengangkat. Dan di sini dikatakan darajat, beberapa derajat dengan bentuk jamak. Bukan dikatakan ditambah satu derajat, dua derajat, tidak. Darajat, derajat-derajat yang banyak. Iya. Sebab ilmu itu akan membuat seorang hamba tinggi derajatnya. Tinggi derajatnya di dunia dan tinggi derajatnya di akhirat. Iya. Karena itu kata Imam Syafi'i rahimahullah, "Man arada ad-dunya fa alayhi bil ilm." Siapa yang ingin dunia, hendaknya dia belajar ilmu. "Wa man arada al-akhirah fa arihi bil ilm." Siapa yang ingin akhirat, hendaknya dia belajar ilmu. Sebab ilmu agama mengangkat derajat seorang hamba di dunia maupun di akhirat. Iya. Derajat pasti terangkat. Iya. Sebab orang yang berilmu, dia akan menjadi indah dengan ilmu tersebut. Memiliki cahaya dan keutamaan di atas yang lainnya. Iya. Dibedakan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan di antara ibrah yang sangat indah tentang bagaimana ilmu ini mengangkat derajat seorang hamba adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Nafi' ibn Abdul Wahab ibn Abdul Harith Al-Khuzai. Dan Nafi' ini adalah salah seorang gubernur Umar di Mekah. Beliau gubernur Mekah, ditetapkan oleh Umar. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu bertemu dengan Nafi' bin Abdul Harith di Asfan, sebuah tempat yang bernama Asfan. Ya, tentunya namanya gubernur Mekah kok berada di Asfan. Ya. Maka Umar berkata kepadanya, "Man istakhlafta?" Siapa yang kamu jadikan sebagai khalifah, sebagai penggantimu di Mekah? Maka beliau berkata, Nafi' berkata, "Istakhlaftu Ibn Abza maula lana." Saya menjadikan Ibnu Abza, yaitu Abdurrahman bin Abza, ya, sebagai penggantiku. Dia adalah maula dari kami. Maula dari kami. Ya. Dan maula ini yang dimaksud di sini adalah keturunan dari atau asalnya dia adalah seorang budak dibebaskan. Ya. Sebab maulai dalam penggunaan orang-orang Arab, dan ini akan datang di banyak rawi, disebutkan maula fulan. Maula itu salah satu dari tiga makna. Ada wala bil Islam, ada maula karena Islam. Ya. Seorang masuk Islam di tangan kabilah fulan misalnya. Maka kabilah fulan ini dia maula ke sana. Sebab dia masuk Islam di tangan kabilah tersebut. Ini seperti Imam Al-Bukhari, beliau maula Al-Ju'fi. Sebab kakek-kakek beliau masuk Islam di tangan orang-orang Al-Ju'fi. Ya, sebut maula. Dada maula tadinya dia budak, kemudian dibebaskan. Ya, seperti Ibnu Abza ini. Dan seperti Nafi' maula Ibnu Umar. Ya, murid senior Ibnu Umar. Dan selainnya. Ya, juga Al-Layth bin Sa'ad. Imamnya negeri Mesir. Ya. Dada maula dengan al-hilf. Perdamaian antara dua negeri. Ya, tatkala terjadi perdamaian di mana salah satu negeri melindungi yang lainnya, maka yang lindungi dikatakan maula kepada negeri yang melindunginya. Jelas ya? Ini tiga penggunaan maula. Jadi sisi pendalilannya di sini Umar berkata, "Istakhlafta maula?" Kamu menjadikan penggantimu seorang maula yang tadinya budak kemudian dibebaskan, itu yang menggantikan kamu. Ya. Maka Nafi menjawab, "Innahu qari'un li kitabillah, 'alimun bil fara'id." Sungguhnya orang ini membaca Al-Qur'an. Ini bukan semua, bukan sembarang membaca ya. Ya. Qari' li kitabillah, dia membaca kitab Allah. Alimun bil fara'id, dan punya ilmu tentang warisan. Nah, perhatikan, karena dia ada keistimewaan dalam Al-Qur'an dan punya keistimewaan dalam ilmu fara'id. Sehingga dengan ilmu yang dia miliki ini, ia diangkat berhak menggantikannya sebagai apa? Gubernur, menggantikan Nafi'. Sementara ya, sebagai wakilnya. Maka tatkala mendengarkan hal ini, Umar berkata, "Ama inna nabiyyakum qad qala." Ya. Sungguh nabi kalian telah mengatakan, "Inna Allah yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin." Sesungguhnya Allah mengangkat dengan Al-Qur'an ini derajat beberapa kaum, dan Allah merendahkan derajat yang lainnya karena Al-Quran ini juga. Iya. Jadi subhanallah, terangkat derajatnya dengan ilmu. Allah mengangkat derajat seseorang dengan ilmu. Di Al-Quran yang dia pelajari. Kapan dia berpaling darinya, maka derajatnya juga direndahkan karena dia berpaling darinya. Iya. Ini semakna dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Watlu alaihim naba' alladhi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu asyaitan fakana minal ghawin walau syi'na la rafa'nahu biha." Bacakanlah kepada mereka berita orang yang kami berikan kepadanya ayat-ayat kami. Lalu dia berpaling darinya. Maka ia pun diikuti oleh syaitan. Perhatikan, tatkala dia keluar dari jalur ilmu, langsung syaitan di belakangnya. Fakana minal ghawin. Ia pun menjadi orang yang menyimpang. Allah berfirman, andai kata kami berkehendak, kami akan angkat derajatnya dengan ayat itu. Ini tatkala dia berpegang, pasti diangkat derajatnya. Ya. Jadi ilmu itu mengangkat derajat seorang hamba. Ya. Perhatikan, ya, banyak dari imam, ahli hadis, yang tadinya mereka adalah keturunan maula. Tapi semua ini, semua hal tersebut, ya, yang perkara yang dianggap oleh manusia sebagai perkara yang apa, tidak berharga, justru semuanya itu menjadi sangat berharga karena ilmu yang dimilikinya. Karena ilmu yang dimilikinya. Dan ini berjalan dari masa ke masa hingga hari ini. Hingga hari ini. Ya. Asy-Syaikh bin Baz rahimahullah. Itu dari hitung-hitung kabilah. Kabilah beliau bukan kabilah yang dikatakan punya nama seperti kabilah yang lainnya. Ya. Tapi semua pemuka kabilah tunduk di bawah Asy-Syaikh bin Baz rahimahullah. Dengan apa? Dengan ilmu yang Allah anugerahkan kepada beliau. Itulah manfaat dan keutamaan ilmu. Mengangkat derajat. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian. Walladzina utul ilm, dan orang-orang yang berilmu, darajat, akan diangkat beberapa derajat. Akan diangkat beberapa derajat. Di sini disebutkan beberapa derajat. Derajatnya banyak. Kemudian diglobalkan derajat itu. Sebab kadang pengangkatan derajat pada seorang hamba itu hal yang dia tidak sadari. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan mendapatkan kemuliaan sedemikian rupa dengan ilmu itu. Iya. Sebab ilmu itu dia adalah bentuk dari perkara yang menyebabkan seorang bertakwa. Dan Allah telah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan adakan untuknya jalan keluar dan dia diberi rezeki dari arah yang tidak pernah dia sangka. Dan derajat bagian dari rezeki Allah. Kadang dia dapatkan dari arah yang tidak pernah dia sangka. Ini beberapa perkara di dunia. Adapun di akhirat kelak dimaklumi bagaimana derajat para ulama. Bagaimana derajat para ulama dan orang-orang yang berilmu di sisi Allah. Orang yang hafal Quran saya, yang biasa mentartil Quran, dikatakan padanya di dalam sorga, ya, rattil wartaqi kama kunta turattilu fid dunya. Ya. Silahkan kamu membaca dengan tartil dan naiklah. Ya. Sebagaimana? Dan naiklah, kemudian baca dengan tartil sebagaimana kamu membaca tartil Al-Quran itu di dunia. Dan akhir kedudukanmu di sorga itu sesuai dengan bacaanmu terhadap Al-Quran di dunia. Jadi dia membaca, di mana dia berhenti dari bacaan yang biasa dia baca di dunia, itu kedudukannya di mana? Di sorga. Jadi semakin banyak dia memiliki ilmu, derajatnya pasti akan semakin tinggi. Derajatnya akan semakin tinggi. Iya, dan makna yang seperti ini sangat banyak sekali dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan di antara hal yang sangat menakjubkan tentang keutamaan ilmu ini, Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an tentang anjing-anjing terlatih. Dan anjing yang terlatih ini boleh dimakan buruannya. Ya, Allah firman, "Fakulu mimma amsakna 'alaikum." Makanlah dari apa yang ditangkap oleh anjing-anjing yang terlatih tersebut. Dan dimaklumi dalam pembahasan fikih, anjing yang tidak terlatih, hewan buruan apapun yang dia tangkap, itu tidak halal untuk dimakan. Tapi kalau anjingnya anjing terlatih, sepanjang dilepas dengan membaca basmalah, ya, dan anjing ini memburu, ya, karena menaati perintah tuannya, maka hewan buruannya halal untuk dimakan. Jadi anjing saja yang terlatih ada tambahan apa? Bentuk dari ilmu. Ya. Dibedakan derajatnya dengan anjing yang tidak terlatih. Hewan saja dibedakan derajatnya karena dia ada tambahan ilmu, apalagi manusia. Iya. Apalagi manusia. Karena itulah ilmu ini sangatlah penting. Dan di sini dalam ayat dikatakan diangkat beberapa derajat. Derajat di sini umum ya. Di dunia maupun di akhirat. Di dunia maupun di akhirat. Kemudian di akhir ayat dikatakan wallahu bima ta'maluna khabir. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kalian lakukan. Peringatan. Dan ini juga ini ayat penggalan terakhir dari ayat ya. Ya, awal ayat perintah untuk beberapa adab di dalam bermajelis. Ya, kemudian ditutup dengan firman Allah, dan Allah Maha mengetahui apa yang kalian lakukan. Ini seakan-akan peringatan untuk menjaga ketakwaan pada setiap adab yang telah lalu, dan seorang hamba menjaga ketakwaan dan menjaga amanah umur yang diberikan di dalam kaitannya terhadap ilmu. Ya. Allah ingatkan bahwa Allah Maha mengetahui apa yang kalian lakukan. Hati-hati dengan amalan perbuatan kalian di dunia ini. Allah mengetahui apa yang kalian lakukan. Maka kalau seorang menggunakannya dalam ilmu, mana keimanan dan ilmu syariat, ya, maka ini adalah hal yang sangat indah. Baik. Kemudian di ayat ini dikatakan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilm. Allah mengangkat orang yang beriman di antara kalian dan orang yang berilmu. Dua sifat sekaligus, beriman dan apa? Berilmu. Ya. Orang yang beriman dan berilmu itu lebih utama daripada orang yang beriman saja. Lebih utama daripada orang yang beriman saja. Iya. Dan ini juga menunjukkan bahwa seorang di dalam ilmu itu berjenjang-jenjang. Seorang dalam masalah ilmu berjenjang-jenjang. Rahmat dan karunia Allah terhadap ilmu berbeda-beda pada manusia. Sebab ilmu itu adalah anugerah. Adalah anugerah. Ilmu itu adalah rezeki dari Allah diberikan kepada hamba. Ya. Tidak boleh ada hasad di dalamnya. Yang harus dijaga, dia adalah pemberian dari Allah. Ya. Allah telah mengingatkan am tahsuduna an-nas ala ma atahum Allahu min fadli faqad ataina ala ibrahim al-kitab wal hikmah wa atainahum mulkan azima. Apakah mereka hasad kepada manusia terhadap nikmat keutamaan yang Allah berikan kepada mereka? Ya. Maksudnya tidak perlu hasad. Sungguh kami telah memberikan kepada Nabi Ibrahim Al-Kitab dan Al-Hikmah. Dijelaskan ilmu ya. Nikmat yang sangat besar diberikan kepada Ibrahim. Wa mulkan azima. Dan kekuasaan yang sangat besar. Ya. Perhatikan ya, disebut kekuasaan yang sangat besar. Dengan ilmu itu. Dan dimaklumi Nabi Ibrahim bukan penguasa. Ya. Tapi diberikan mulkan azima. Bagaimana ilmu tersebut? Tidak perlu hasad. Para nabi diberi ilmu sedemikian banyak. Iya. Allah Subhanahu wa taala mereka memilih mereka sebagai nabi dan rasul. Maka itu adalah rezeki yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Iya. Dan ini isyarat bahwa derajat ilmu ini diberikan kepada orang berbeda-beda. Iya. Karena itulah iya. Imam Al-Bukhari di sini membawakan ayat berikutnya. Mungkin ini kaitannya. Beliau membawakan ayat berikutnya yang terdapat di dalamnya perintah Allah kepada nabinya untuk memohon tambahan ilmu. Ya. Jadi siapa yang ingin ilmu? Ya. Dia mohon kepada Allah tambahan ilmu itu. Dan dia berusaha untuk menuntutnya, mencarinya. Ya. Adapun hasad itu bukanlah akhlak seorang penuntut ilmu. Bukanlah akhlak seorang penuntut ilmu. Iya. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu dimaklumi bagaimana luasnya ilmu yang Allah berikan kepada beliau. Iya. Tapi itu sesuai dengan upaya beliau dalam menuntut ilmu. Dimaklumi bagaimana beliau mendatangi rumah-rumah para sahabat. Dan kadang menahan diri tadi sebagian rumah para sahabat menunggu. Karena penghormatan beliau terhadap ilmu dan curahan segala kemampuan beliau dalam menuntut ilmu, Allah berikan ya kepada beliau ilmu yang sangat banyak. Ilmu yang sangat banyak. Dan ini penting ya dalam menuntut ilmu. Adanya semangat, ya. Dan seorang jangan merasa hasad. Ini penting sekali dalam menuntut ilmu. Ya. Kalau kita perhatikan ilmu para ulama as-salaf terdahulu, ilmu mereka lebih banyak, lebih berberkah, lebih banyak manfaatnya. Dan pembicaraan mereka juga tidak banyak, sedikit saja pembicaranya, tapi penuh dengan ilmu. Berbeda dengan orang-orang belakangan, bicaranya banyak, faedah ilmunya sedikit, berkahnya tidak sebanyak apa yang datang dari as-salaf. Sebab berbeda dari sisi besarnya pengorbanan di dalam mendapatkan ilmu itu. Mereka orang-orang terdahulu penuh dengan pengorbanan dalam mendapatkan ilmu. Iya. Dan mereka menuntut ilmu dengan cara yang mungkin di masa ini dianggap sebagai hal yang tidak bisa dicerna dengan akal. Bagaimana mereka meninggalkan keluarga sedemikian lama, ya, melakukan perjalanan dengan jalan kaki berbulan-bulan, menghadapi berbagai rintangan dan bahaya, semuanya untuk mendapatkan ilmu. Ya, karena itu wajar ilmu mereka diberkahi. Wajar ilmu mereka diberkahi. Ya, kalau kita di masa ini, fasilitas kita banyak. Kemudahan yang Allah berikan kepada kita sangatlah banyak. Ya, dan Allah telah memudahkan sesuatu yang tidak dimudahkan pada umat-umat sebelum kita. Ya. Kita ingin melakukan perjalanan ke sebuah tempat, tidak perlu berhari-hari, berbulan-bulan. Ya. Kadang hanya beberapa jam saja, sudah sampai di tempat yang dituju. Subhanallah. Dan ini dari nikmat yang Allah berikan. Tapi bersama dengan itu, kejahilan lebih banyak di masa ini daripada masa sebelumnya. Berkah dari ilmu itu lebih sedikit. Ya. Karena itu keseriusan dalam belajar, menuntut ilmu, dan banyaknya pengorbanan, itu sangatlah penting. Dikatakan kepada Syadi rahimahullah, dari mana engkau mendapatkan ilmu yang sedemikian banyak ini? Kata beliau, dengan berpagi hari, seperti burung-burung gagak sudah muncul di pagi hari, ya, dan dengan melakukan perjalanan di berbagai negeri, ya, dan menghilangkan sifat bersandar pada diri, ya, dan begadang di tengah malam. Perhatikan ya, pengorbanan-pengorbanan mereka. Dan wajar Syabi tanya, dari mana engkau dapatkan ilmu sedemikian banyak? Syabi ini tabi, Amir bin Syarahil namanya. Beliau sudah menjadi ahli fatwa, dimintai fatwa oleh manusia, dan masih puluhan sahabat yang hidup. Ya. Bagaimana anugerah Allah kepada Syabi rahimahullah. Ya. Dan di dalam pembahasan nanti akan kita singgung, dalam masalah menulis hadis, ya, Syabi ini tidak pernah menulis. Ya. Beliau mengandalkan hafalan saja. Dan beliau berkata, "Ma katabtu ala sauda," saya tidak pernah menulis hitam di atas putih. Ya. Atau "Ma katabtu ala bayda," tidak pernah saya menulis hitam di atas putih. Ini Syabi. Ya. Dan metode ini ada kelemahannya. Dan Syabi sendiri berkata, ya, saya luput sebagian perkara yang saya hafal, beliau lupa. Kata beliau, yang saya lupa ini, kalau dihafal oleh seseorang, dia akan menjadi seorang alim. Ya. Jelas ya? Jadi ini bisa dilihat betapa banyak ilmu yang dipelajari oleh Asy-Sya'bi rahimahullahu ta'ala. Ya. Jadi itu jawabannya tadi, dari mana engkau dapat ilmu? Ya. Beliau sebutkan, bagaimana etika seorang penuntut ilmu? Ya. Harus ada usaha, harus ada upaya, pengorbanan, ya, kesungguhan di dalam hal ini. Nah, Imam Muslim rahimahullah di dalam sahihnya, ketika beliau membawakan hadis-hadis tentang waktu-waktu sholat. Ini hadis yang menjelaskan tentang waktu sholat. Beliau uraikan dari beberapa jalan. Ya. Berbagai ulama di berbagai negeri beliau kumpulkan. Satu hadis. Ya. Setelah itu beliau bawakan sebuah athar. Ini mengumpulkan hadits ini, satu hadits ini dengan berbagai jalan, ini perlu umur dalam mengumpulkannya. Satu hadits, upaya yang sangat berat. Ya, karena itu beliau sendiri menghibur dirinya, ya, dan memberikan pelajaran kepada orang yang membaca sahihnya. Beliau membawakan athar, sebuah ucapan dari Yahya bin Abi Katsir. Dan ini satu-satunya athar yang ada di dalam sahih Muslim. Tidak pernah ada di tempat yang lain di dalam sahih Muslim, di dalam sahihnya, ada ucapan dari imam yang beliau masukkan. Yang ada adalah ucapan dari Nabi SAW. Tapi beliau bawakan di sini menjadi pelajaran dan hiburan bagi beliau. Beliau bawakan athar dari Yahya bin Abi Katsir. Yahya bin Abi Katsir berkata, "La yustata'ul ilm birahatil jisim." Ilmu itu tidak didapatkan dengan jasad yang santai. Ya. Tidak didapatkan dengan jasad yang santai. Nah, dan ini motivasi yang sangat kuat. Ya. Dan dari akhlak seorang penuntut ilmu. Sebab ilmu itu adalah suatu yang sangat tinggi dan meninggikan seorang hamba. Maka dia di dalam mencapainya juga harus punya semangat yang tinggi. Ya. Semangat yang tinggi. Dan sangat banyak sekali kita dengar dari Syekh Mukbil rahimahullahu taala, ya, beliau membawakan sebuah bait syair. Kata beliau, "Kun rajulan rijluhu fi thara wa hammatu himmatihi fi thurayya." Jadilah kamu laki-laki kakinya menapak di bumi, tapi semangatnya, ya, berada di bintang Thurayya di sana. Berada di bintang di langit. Ya. Dan ini keadaan para ulama rahimahumullahu ta'ala. Maka harus ada semangat. Ya. Harus ada semangat dan pengorbanan. Disertai dengan doa. Yang memohon kepada Allah taufiq. Ya. Dimudahkan jalannya. Dimudahkan jalannya. Dan insyaAllah saya akan terangkan nanti. Ya, di sela-sela pembahasan. Ada etika-etika di dalam ilmu. Yang dengan etika ini dijalankan. Akan semakin menambah ilmu seseorang. Dan semakin menguatkan ilmunya. Seperti misalnya dia beramal dengan ilmunya. Dia akan semakin menambahnya. Seperti ilmunya diajarkan kepada orang lain. Maka ini akan menambahnya. Ya. Jelas ya? Dan selainnya dari sebab-sebab yang mungkin insyaallah taala kita akan singgung nanti pada tempatnya. Ayat yang kedua yang dibawakan di sini oleh Imam Al-Bukhari adalah firman Allah Subhanahu wa taala wa qawlihi azza wa jalla, dan firman Allah azza wa jalla, "Rabbi zidni ilman." Iya. Beliau hanya mengambil petikan ini, dan dimaklumi ayatnya di surah Taha. Dan ayat di surah Taha terdapat di depannya kata qul, katakanlah wahai Muhammad. Wa qul, dan katakanlah wahai Muhammad. Rabbi zidni ilman. Wahai Rabbku, tambahkanlah ilmu bagiku. Ya, tambahkanlah ilmu bagiku. Nah, sini sisi keutamaan ilmu dengan dibawakannya ayat ini oleh Imam Al-Bukhari sangatlah jelas. Dari keutamaan ilmu itu, Nabi diperintah untuk memohonnya. Ya, ini menunjukkan dia kebaikan. Menunjukkan dia kebaikan. Kalau bukan kebaikan, tidak mungkin Nabi diperintah untuk memohon tambahan ilmu. Ya. Kemudian perhatikan yang kedua, dia adalah tambahan yang diminta di sini, bukan ilmunya. Tapi apa? Tambahan. Nabi sudah diberi ilmu, beliau minta tambahan. Ini menunjukkan bahwa ilmu itu tidak ada habisnya, dan seorang hamba tidak mungkin dia merasa cukup dengan ilmu yang dia dapatkan. Tidak mungkin. Kapan dia menuntut ilmu, pasti dia akan merasa ilmu yang dia dapatkan itu kurang, dan dia harus belajar dan belajar. Hingga hari ini kita menyaksikan, para ulama kita sudah putih rambutnya, sudah putih jenggotnya, bersamaan dengan itu juga masih membahas, masih membaca, mengumpulkan pembahasan-pembahasan yang merangkai masail-masail ilmiah, padahal umur mereka sudah habis, mereka habiskan